Sekarang materi terakhir, maksudnya jam terakhir. Maksudnya terakhir hari ini di sini. Sebelum membuka forum pertanyaan, ada satu yang ketinggalan yang belum saya jelaskan tentang konsekuensi ketika orang sudah jatuh ke dalam kemurtadan, yaitu tidak halal sembelihannya. Sembelihannya tidak halal walaupun baca bismillah. Kalau yang menyembelih hakim, hakim menyembelih tetangga kita, hakim menyembelih kambing, tidak halal sembelihannya walaupun baca bismillah. Atau ketika musim kurban tadi, orang kafir tadi atau yang semacam dengannya menyembelih, tidak halal sembelihannya. Makanya ketika musim kurban, karena itu adalah untuk dibagikan juga, kalau seandainya diserahkan ke masjid, jangan mengangkat yang menyembelih orang yang seperti itu, orang murtad. Jangan karena dia kan ustaz, ustaz demokrasi, maksudnya ustaz yang duduk di parlemen, dia menyembelih tidak halal sembelihannya, tidak boleh dimakan. Yang sembelihan, hukum asal sembelihan itu haram, kecuali yang menyembelihnya orang muslim. Maksud muslim di sini muslim, muslim yang zahir, yang hukmi, dia menampakkan keislaman, tidak menampakkan pembatal keislaman, terus menyembelih, halal kita memakannya. Walaupun umpamanya ternyata dia itu orang kafir, cuma kita tidak tahu karena tidak pernah melihat kekafiran dia. Kita kan menghukumi orang berdasarkan apa yang dia tampakkan. Atau juga halal sembelihan orang Yahudi Nasrani. Yahudi Nasrani kafir kan, musyrik, tapi Allah mengecualikan halal kehalalan sembelihannya, halal sembelihannya kalau dia memang dari lahir Yahudi Nasrani, maksudnya orang tuanya Yahudi Nasrani. Tapi kalau asalnya muslim masuk Nasrani, itu bukan orang Nasrani, namanya orang murtad, tidak halal sembelihan juga. Jadi hanya orang muslim atau Yahudi Nasrani yang halal. Selainnya baik orang Hindu, Buddha, Konghucu, atau orang yang mengaku muslim namun dia melakukan kekafiran, maka tidak halal sembelihannya. Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah ayat 4, Al-yawma uhilla lakum at-thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Allah mengatakan pada hari ini dihalalkan bagi kalian at-thayyibat. Terus wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum, ta'am makanan maksud sembelihan ahli kitab halal bagi kalian. Halal bagi orang muslim. Makanya Rasul pernah mendapatkan hadiah daging kambing dari orang, dari wanita Yahudi. Beliau memakannya. Bahkan sebab di antara penyebab kematian beliau sallallahu alaihi wasallam adalah karena memakan, dahulu pernah memakan daging yang dihidangkan oleh orang Yahudi yang memakai racun. Ada sahabat yang meninggal kalau Rasul dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kemudian hari pas mau meninggal dunia, ini kan tahunan, Rasul mengatakan saya merasakan, maksudnya terasa oleh lidahnya, padahal ini udah tahunan. Maksudnya itu kan dahulu, tapi Rasul mengatakan saya merasakan racun yang dihidangkan dalam daging kambing oleh orang Yahudi itu. Jadi maksudnya kaitannya memakan sembelihan orang Yahudi Nasrani adalah halal. Lebih halalan memakan sembelihan orang Nasrani daripada memakan sembelihan orang yang mengaku Muslim namun dia jelas melakukan kemurtadan. Sembelihan orang murtad tidak halal walaupun baca bismillah. Sembelihan untuk tumbal itu keharamannya double. Kalau sembelihan orang murtad menyembelih untuk konsumsi biasa, baca bismillah itu haram karena sembelihan orang murtad. Tapi kalau sembelihan tumbal itu haramnya dari dua sisi. Pertama, karena itu sembelihan orang murtad, orang membuat tumbal asalnya muslim jadi murtad kan. Kedua, itu karena sembelihan yang diperuntukkan untuk selain Allah. Sedangkan Allah menyebutkan di antara yang diharamkan adalah wa ma uhilla li ghairillah. Apa yang disebutkan yang diperuntukkan untuk selain Allah. Atau wa ma dzubiha 'alan nusub, yang disembelih di atas berhala, maksud untuk sesajian. Itu haram. Ini yang terlewat tadi dalam bahasan konsekuensi orang murtad. Iya. Sudah. Sisanya dikaji, dibaca supaya bisa menyampaikan kepada orang lain dihafalkan. Maksudnya ya tergantung antumnya gitu. Karena kan kalau kita tidak punya hujjah, kita bisa dikalahkan hujjah oleh orang musyrik. Makanya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab Kashfus Syubuhat, wal ami minal muwahhidin yaghlibul alfa min ulama'il musyrikin. Orang awam dari kalangan orang-orang yang bertauhid bisa mengalahkan 1000 dari ulama kaum musyrikin. Idza kana lahu silah, bila punya senjata. Apa senjatanya? Dalil. Senjatanya adalah dalil. Kan kalau kita menyampaikan pasti banyak yang membantah. Nah kalau kita tidak punya hujjah, nanti dia yang mempengaruhi orang lain. Makanya untuk membentengi diri kita dan supaya bisa menyampaikan kepada orang lain, dan kita ketika mengamalkan juga mantap, lebih baik kita untuk apa? Ya kalau bisa sampai menghafalkan, tidak mesti semuanya, poin-poin yang pentingnya. Karena tidak semua orang kan mampu. Allah menjadikan pemahaman atau kemampuan manusia itu berbeda-beda. Iya. Ada pertanyaan tidak? Iya. Ada sebenarnya tiga pertanyaan. Yang pertama, menanggapi mengenai pemerintahan. Kalau boleh dibilang, sebenarnya pemerintahan yang Islam. Sebenarnya pemerintahan yang Islam itu samping dan dari sunnah dan Al-Quran dan sunnah. Kalau kita melihat tadi yang kita sudah ceritakan mengenai yang di Saudi Arabia dari Sheikh Uud dan sebagainya, ternyata kalau kita lihat itu merupakan bukan model Islam, karena dasarnya adalah dasar dinasti dan keturunan. Dan kan Islam dulu itu sistem kekhilafahannya itu adalah dasarnya dari Rasulullah, kemudian ke Abu Bakar, kemudian ke Umar, kemudian ke Utsman. dasarnya tidak ada urusan dengan darah kecuali air. Namanya saya tidak tahu. Kemudian jadi sebenarnya seperti apa dan bagaimana kira-kira cara sistemnya untuk mengangkat mereka itu? Sebab kalau yang saya tahu di Oman itu atau di Emirat Arab itu sultan-sultan ketemu untuk memilih sultannya sultan. Di Malaysia raja-raja ketemu yang untuk dapat ditunjuk yang pertama itu. Kemudian yang kedua, terus saja hari raya ini menjadi masalah besar. Kalau boleh dibilang zamannya Rasulullah dulu itu 29 harinya itu 9 kali. Tapi kalau di Indonesia ini 30 harinya ya berkali-kali ya hitung. Nah ini dan kemudian terus saja ini yang saya tahu di Balikpapan kita ini terbagi-bagi. Ada yang mengikuti Arab Saudi, ada yang mengikuti kisah tersendiri, mungkin ada yang rukyah, pokoknya rukyah lokal, ada yang rukyah internasional, apalah pokoknya. Nah ini bagaimana kita bisa menyatukan ini yang paling mendekati sunnah atau apa yang mendekati apa yang selama ini dilaksanakan oleh Rasulullah yang mana ini Ustaz? Sehingga kita ini bisa lebih lebih terasa bahwasanya kita itu enggak seenaknya ngikutin aturan-aturannya atau grup gitu. Sebab kemarin saya dengar waktu di Jakarta itu HTI membuat area sendiri, pemerintahnya mencak-mencak katanya. Mencak-mencak, ini enggak ngikuti aturan apa segala macam. Nah ini kan gimana ya? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan nafsu sembelihan ini, Ustaz. Setahu saya, kalau yang kisah saya belum tahu, tapi kalau yang setahu saya, kalau yang namanya Nasrani, mereka itu kalau ketemu boleh, apa mereka itu, saya tahu sendiri, mereka itu ketemu boleh. Tapi mereka tidak menyebut nama Allah. Ada yang ya, saya tidak tahu mereka menyebut apa. Beraja. Tapi saya melihat ada yang kawan-kawan saya orang Katolik waktu itu saya sekolah ya. Apa sama bapak? Kemudian bapak kami yang di surga yang lainnya lagi. Ini mana ini ya kan? Kalau tahu saya tidak halal sebenarnya jadi kalau yang tidak sendiri tidak dengan nama Allah. Iya. Yang pertama kepemimpinan dalam Islam. Di dalam Islam seorang bisa menjadi pemimpin yang wajib ditaati. Pertama dengan cara syura atau pertama dengan cara nas. Nas itu adalah penunjukan dari pemimpin yang sebelumnya. Seperti apa? Abu Bakar menunjuk Umar ibn Khattab. Itu dengan nas. Bahkan juga sebenarnya Abu Bakar juga dengan nas dari Rasulullah dengan walaupun tidak secara langsung, tapi juga para ulama menggolongkan itu dalam nas. Nas itu penunjukan langsung gitu kan. Penunjukan langsung. Pokoknya siapa saja pemimpin muslim, dia sebelum meninggal dunia mengangkat orang muslim untuk menjadi pemimpin, maka wajib ditaati menjadi pemimpin. Dan tentunya kewajiban pemimpin yang sebelumnya, sebelum mengangkat pemimpin pengganti kalau dia meninggal dunia, harus memilih orang yang apa orang yang faqih dalam din ini, yang amanah lagi kuat gitu kan. Syarat kepemimpinan amanah dan kuat, kuat dalam memimpin, amanah dalam din ini. Kalau masalah siapa orangnya, apakah dari garis keturunan atau tidak, itu masalah teknisnya. Tapi utamanya seharusnya ini kewajiban pemimpin, seharusnya mengangkat orang yang amanah lagi kuat. Kalau sudah diangkat, walaupun ternyata orang yang diangkat ini adalah adalah garis dari garis keturunan, umpamanya karena pemimpin yang sebelumnya ya lebih cenderung mengedepankan keluarga, seperti yang dilakukan oleh dinasti Abbasiyah, Umayyah kan, sebenarnya tetap mereka ketika sudah ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya jadi pemimpin yang wajib ditaati walaupun ada kekurangan. Itu apa namanya dengan nas. Jadi kalau utamanya adalah menunjuk orang yang amanah lagi kuat. Kalau seandainya ada umumnya kecenderungan kepada keluarga dari pemimpin yang sebelumnya, itu adalah tanggung jawab pemimpin yang sebelumnya. Tapi kewajiban kaum muslimin adalah mentaati orang yang sudah ditunjuk, walaupun umpamanya sisi keagamaannya lebih rendah dari orang yang ada di sekitarnya. Kenapa? Untuk menghindari fitnah pertumpahan darah sesama kaum muslimin untuk memperebutkan kekuasaan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, dengan cara syura. Cara syura, musyawarah. Musyawarah dengan cara ijma anggota ahlus syura. Musyawarah ini orang-orang yang ahli ilmu dan tokoh masyarakat. Ahli ilmu dan tokoh masyarakat. Mereka kumpul seperti ketika pengangkatan Utsman ibnu Affan. Mereka kan ahlus syura 6 orang. Mereka sepakat ijma. Jadi yang kedua dengan ijma ahlus syura. Ijma ahlus syura. Ketika sudah diangkat maka wajib ditaati, termasuk oleh majlis syura itu sendiri. Dalam Islam itu musyawarah ahlus syura itu wajib taat kepada pemimpin, wajib taat kepada amir. Amir bukan amir yang taat kepada keputusan syura, karena syura itu adalah ijtihad. Syura itu adalah sunnah. Taat kepada amir adalah wajib. Tidak mungkin yang sunnah, yang asalnya sunnah, menggugurkan yang wajib. Bahkan dalam hal-hal yang sifatnya ijtihad, wajib atas masyarakat untuk mentaati amir, pemimpin. Dalam hal-hal yang ada peluang untuk ijtihad, perbedaan amir memutuskan ini, maka wajib yang lain untuk ikut. Contohnya apa? Ketika sunnahnya adalah sholat di Mina ketika haji adalah dua rakaat ya sunnahnya. Utsman ibn Affan ketika menunaikan ibadah haji sholat di Mina 4 rakaat. Ketika dikabarkan kepada ibnu Mas'ud langsung mengatakan, mengingkari pelaksanaan ini, mengingkari tindakan melaksanakan sholat 4 rakaat ketika di Mina. Salat apa? Salat zuhur, asar, isya. Kan harusnya dikosor. Tapi ketika Ibnu Mas'ud bermakmum dalam salat itu ikut 4 rakaat. Tadi makanya orang mengatakan, tadi engkau mengingkari, kok sekarang ikut 2 rakaat? Ibnu Mas'ud mengatakan al khilafu syarr. Menyelisihi itu adalah lebih buruk. Menyelisihi imam dalam masalah yang ada peluang untuk ijtihad itu lebih buruk daripada apa? Daripada tidak mengikuti. Daripada mengikuti. Jadi yang kedua. Yang ketiga, cara pengangkatan itu adalah dengan al-ghalabatu wal qahru, penguasaan, atau dengan bahasa orang sekarang dengan kudeta. Maksudnya ini cara mengkudeta penguasa Islam sebenarnya kan haram. Tapi andai kata terjadi umpunya bugot, bugot kan menjadi bugot enggak boleh kan? Tapi kalau seandainya bugot ini malah mengalahkan pemerintah muslim yang sah, bugot juga sama menegakkan Islam. Tapi dia membangkang, ingin berkuasa, akhirnya memerangi penguasa muslim yang sah. Akhirnya bugot ini yang menang. Penguasa itu kalah, khalifahnya mati. Kemudian si pimpinan bugot itu menyatakan dirinya sebagai amirul mukminin, maka wajib atas kaum muslimin untuk membaiatnya demi menghentikan pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Ini yang terjadi ketika pertumpahan darah di generasi salaf, ketika antara generasi sesama generasi Umayyah, dinasti Abbasiyah, itu kan lewat kudeta. Pada dasarnya mengkudeta adalah tidak boleh. Tapi kalau haram itu kan haram. Tapi kalau sudah terjadi, untuk menghindari pertumpahan darah yang lebih banyak, wajib mentaati pimpinan yang tadi, pimpinan bugot yang mendeklarasikan diri sebagai amirul mukminin. Itu cara kepemimpinan. Maksudnya pemimpin menjadi pemimpin di dalam Islam. Tiga cara, tidak ada cara yang lain. Yang lain apa? Apa ya? Pemilu. Di Islam kalau andai kata pemilu juga pemilu, tapi tanpa di ijma. Itu juga harus ijma, sepakat dengan hujjah. Makanya kan ketika pengangkatan Utsman ibn Affan, kan ada dua pihak. Masing-masing pihak menyerahkan, yang satu pihak menyerahkan kepada Utsman, yang satu pihak menyerahkan kepada Ali. Kemudian setelah itu semua mengundurkan diri, tinggal tiga orang, Utsman, Ali, Abdurrahman ibn Auf. Berarti tinggal tiga. Kemudian Abdurrahman ibn Auf mengatakan kepada keduanya, mau tidak kalian menyerahkan urusan masalah kepemimpinan kepada saya? Saya akan memilih orang yang paling utama di antara kalian. Keduanya, iya. Karena selesai itu, Abdurrahman ibn Auf mengatakan kepada Ali, hei Ali, kau adalah gini. Kalau kamu memimpin, kamu akan apa? Akan taat, akan adil. Kalau kamu dipimpin oleh Utsman, kamu akan taat kepada Utsman. Ali mengatakan, iya. Kemudian Abdurrahman ibn Auf datang kepada Utsman. Utsman, kau adalah gini. Kalau Ali yang menjadi pemimpin, kamu akan taat. Kalau kamu menjadi pemimpin, akan adil. Selesai kan? Udah diambil janjinya. Maksudnya kesepakatan. Karena kan udah menyerahkan, saling menyerahkan kepada Abdurrahman. Akhirnya kemudian Abdurrahman ibn Auf mengatakan, hey Utsman, angkat tangan. Maksudnya disuruh diangkat tangannya terus dibaiat. Akhirnya tadi kan komitmen Ali, kalau Utsman yang memimpin akan taat. Akhirnya Ali pun membaiat Utsman dan orang-orang pun pada berdatangan. Ijma kan? Bukan suara terbanyak kan? Suara terbanyak apa ijma? Ijma. Ijma juga ijma orang apa? Ahlul halli wal aqdi. Bukan ijma jadi seperti itu. Suara terbanyak juga diperhatikan di Islam, tapi terbanyaknya maksudnya yang ikut itu hanya ahlu ilmi, ahli ilmu. Maksudnya di Islam sendiri pemilu kan ada di Islam itu majlis, ada majlis khubara, ada majlis syura, itu terdiri daripada dua majlis, majlis ilmu, majlis khubara para ahli ilmu, dan majlis urafa urofa itu adalah tokoh masyarakat. Kalau imam pemimpin kaum muslimin tidak menunjuk tokoh masyarakat, tidak menunjuk siapa yang akan duduk di majlis urofa itu, maka boleh masyarakat untuk memilih sendiri dengan syarat yang ikut memilih. Syaratnya pertama, muslim laki-laki adil. Berarti perempuan ikut tidak? Kafir zimmi ikut tidak? Orang fasik ikut tidak? Tidak. Baru itu Islam mayoritas mereka juga diperhitungkan karena mereka orang-orang yang baik. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua tentang hari raya. Memang pernah sampai 4 hari raya ya. Dalam satu tahun hari raya Idul Fitrinya ada 4 hari. Masih pernah terjadi. Maksudnya di Jawa. Sampai 4 hari. Hari Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Maksudnya di tempat ini ada yang hari ini. Memang di kalender Indonesia dari dulu saya ingat ya, memang selalu 30, jarang yang 29. Padahal dalam hadis Rasul bulan itu adalah segini, segini, terus maksudnya bulan itu 29 hari. Asal bulan itu 29 hari. Kalau bulan tidak dilihat, maksudnya hilal tidak bisa dilihat karena mendung, baru digenapkan 30 hari. Dan itu kata Rasul, idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Jika kalian melihat hilal, maka saumlah, maksud awal Ramadan. Jika kalian melihat hilal, maka berbukalah. Sekarang kalau di bumi ini hilal ada berapa? Bulan itu yang ngelilingi bumi ada berapa? Satu kan? Yang kan yang berbeda itu jam kan? Ya. Jam ini di sini di Balikpapan dengan di Timur Tengah cuma beda 5 jam. Berarti hari yang sama kan? Makanya yang benar adalah sebagaimana dikatakan Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang hilal ini adalah kewajiban shaum atau berbuka itu adalah bulughul khabar fi waqtin mumkin. Sampainya berita di waktu yang memungkinkan untuk shaum. Umpamanya ada, kalau waktu shaum mulainya kapan? Sebelum subuh kan, maksudnya sebelum azan subuh memungkinkan untuk niat. Kalau sampai kabar kepada kita di mana saja, di negara mana saja bahwa hilal sudah dilihat, kita mendapatkan kabar sebelum waktu salat subuh, maka wajib untuk shaum. Wajib untuk shaum. Mengabarkan umumnya di Timur Tengah hilal sudah dilihat. Biasanya karena kalau di sana kan tengah malam di sini maghribnya. Kalau di sini tengah malam, di sana baru maghrib, berarti hilal baru muncul. Keumumnya yang melihat hilal saudara kita, ikhwan kita di Thailand ngasih kabar kepada kita sebelum subuh mungkin untuk shaum, maka wajib shaum. Umpamanya yang ngasih kabar kita di sana di di Aljazair, dengan Aljazair berbeda berapa jam? Ya 7. Izzat, andai kata di sana baru maghrib di sini pas jam 1 atau yang lebih jauh lagi di sana di Maroko, di sini di sana maghrib, di sini sebelum subuh, berarti kan masih mungkin ketika dapat berita mungkin untuk shaum. Nah, itu yang ditinjau adalah sampainya berita di waktu yang memungkinkan untuk shaum. Dan sebenarnya belahan dunia Islam, maksudnya yang mayoritas penduduk di kaum muslimin itu memiliki kesamaan dalam satu malam. Para ulama menafsirkan ucapan Ibnu Taimiyah itu maksudnya, kalau di wilayah di mana orang muslim yang mendengar berita dengan wilayah yang hilal dilihat memiliki kesamaan kesatuan malam, maka wajib untuk shaum. Kesamaan malam maksudnya, umpamanya di sini kan yang namanya malam maghrib sampai sebelum subuh itu disebut malam, kalau sudah subuh disebut pagi. Kalau di umpamanya di sini jam setengah lima kan mulai subuh, di sana jam 6 pas maghrib, ada kesamaan apa? Malam. Berarti ketika di sana dilihat, di sini ada berita ke sini pas memungkinkan untuk shaum, berarti wajib shaum. Tidak usah seperti dalam kitab-kitab fikih ta'addud al-matali. Bedanya matali, tempat terbit hilang. Karena hilal ya itu-itu juga. Mungkin dahulu sebenarnya karena perbedaannya, karena dahulu berita tidak seperti sekarang. Tidak seperti sekarang. Lagian juga sekarang itu bukan perbedaan fikih lagi yang berlaku, tapi perbedaan kepentingan politik. Coba orang merokok jauhan mana Sorong lah gitu, susah Merauke. Ke Jakarta, dengan Jakarta ke Malaysia. Jauh mana? Kan kalau Sorong beda 2 jam dengan Jakarta. Kalau Jakarta dengan Malaysia sama kan? Jam yang sama. Nah kenapa? Sekarang kenapa politik? Kenapa kalau orang Merauke ikutnya ke Jakarta saumnya? Ketika hilal dilihat di Malaysia ada berita dari sana, tidak saum karena beda matla katanya. Padahal secara itu aja kan garis, kalau seandainya dilihat di Malaysia berarti Jakarta lebih utama untuk saum daripada kalau dilihat di Merauke, ya. Jadi yang sekarang itu sebenarnya perbedaan itu bukan perbedaan ilmu lagi, bukan perbedaan fikih lagi, tapi perbedaan kepentingan politik. Negara masing-masing punya ego masing-masing, karena memang negara bukan negara Islam. Kalau di negara Islam, pemimpin Islam yang memutuskan. Kalau pemimpin Islam memutuskan saum besok, tentunya dengan karena mengikuti ketentuan syariat penentuannya, maka walaupun perbedaan fikih tadi hilang, harus dihilangkan, harus ikut imam untuk menjaga kesatuan umat. Nah, gimana sekarang tadi, berarti harus ada pihak-pihak yang selalu mencari informasi ketika awal Ramadan atau akhir Ramadan. Kan sekarang biasa di internet juga, kalau awal Ramadan, akhir Ramadan selalu orang magang gitu, menunggu-nunggu berita dari mana saja. Kalau kitanya minta berita, itu pasti sampai juga kepada kita. Ya minimal jamaah masjid ini memiliki apa? Kesatuan dalam arti istilahnya ada yang dituakan ketika jamaah masjid ini semuanya mengikuti, karena sudah mempercayakan amanah kepada yang dituakan, sehingga saum bareng. Kalau masalah nanti kemana mengikutinya itu dengan ketentuan itu banyak cara untuk mengetahuinya. Terus yang ketiga tentang Yahudi Nasrani. Tadi orangnya tentunya memang harus baca bismillah, karena Yahudi Nasrani dahulu baca bismillah kalau menyembelih. Mereka baca bismillah juga. Jadi kalau orang Yahudi Nasrani menyembelih baca bismillah itu halal. Sebagaimana orang muslim, kalau muslim sengaja menyembelih tidak baca bismillah kan tidak halal. Apalagi orang Yahudi Nasrani. Thank you. Iya, emang dari dahulu juga dalam Al-Quran zaman Rasul memang orang Nasrani itu sudah mempertuhankan Nabi Isa kan? Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masiha ibnu Maryam. Banyak dalam ayat. Saat itu sudah musyrik, sudah kafir, sudah mempertuhankan Nabi Isa. Tapi ada kan mereka juga punya syariat-syariat. Syariat menyembelih juga ada di mereka. Jadi kalau mereka mengikuti, lagian juga menyembelihnya juga harus dengan cara syar'i, yaitu dipotong di leher. Kalau disetrum, zaman sekarang kan banyak disetrum, setelah pingsan dimasukin mesin dipotong-potong, itu nggak halal, tidak halal. Kan banyak, jadi belum mati disetrum, lagian juga penyembelihan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat kan dalam Islam itu penyembelihan dipotong itunya apa ya minimal ada kan al-hulqum itu saluran pernapasan, al-mar'i saluran makanan, ada al-wadajen itu urat, di sini dua, sini satu, sini satu, dipotong. Tidak boleh dengan apa, dengan tulang kuku nggak boleh, tapi dengan benda tajam seperti itu. Ada lagi? Ya. Ya. Iya. Ada hadis mengatakan dalam hadis Muslim, man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma. Barang siapa mengatakan kepada saudaranya, "Hai kafir," maka tuduhan itu telah kembali kepada salah satu. Dalam satu riwayat, "Wa illa har alaihi." Kalau tuduhan itu tidak, yang dituduh tidak seperti itu, maka kembali kepada dia. Sekarang hadis ini berkenaan dengan mengkafirkan orang muslim, li akhihi, saudara. Sedangkan pelaku syirik itu bukan saudara. Apa dalilnya? Surat At-Taubah ayat 11, fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa ikhwanukum fid din. Jika mereka taubat daripada syiriknya, syirik akbar, mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka mereka ikhwan kalian di dalam din ini. Artinya, kalau tidak taubat dari syirik, ikhwan bukan. Ikhwan fiddin bukan. Bukan ya. Nah, ketika kita meyakini simpulan yang tadi orang musyrik itu kafir, tidak disebut mengkafirkan orang muslim, tapi disebut mengkafirkan orang musyrik. Hatta walau kana salat, walaupun dia salat. Zaman Rasulullah, orang-orang yang lemah imannya, mereka salat di belakang Rasul, bahkan ikut perang Tabuk. Terus sempur olok-olok Rasulullah dalam perjalanan. Kemudian turun firman Allah, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Apakah terhadap Allah, ayatnya, Rasulnya kalian memperolok-olokan? Orang itu langsung datang kepada Rasul cari mengutarakan alasan. Innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami hanya bercanda dan bersetagurau, main-main, enggak serius. Apa kata Allah? La ta'taziru qad kafaratum ba'da imanikum. Jangan cari-cari alasan, kalian sudah kafir setelah kalian beriman. Ini bahkan ikut jihad kan? Makanya para ulama ijma, Syekh Hamad Ibnu Athiq dalam kitab Ibtalut Tandid halaman 76 mengatakan, ajma'al ulama ala anna man sarafa syai'an min nau'ai addu'a li ghairillah faqad asyraka walau qala la ilaha illallah wa shalla wa shama wa za'ama annahu muslim. Ulama ijma' bahwa orang yang memalingkan satu macam dari dua doa, doa ada dua, ada doa ibadah, salat, zakat, saum, haji, penyandaran hukum itu doa ibadah. Karena hakikat kita salat adalah memohon ridha Allah, itu doa ibadah. Atau doa masalah, seperti isti'anah, istighosah, isti'adah, Rabbana atina fid dunya hasanah, kan doa masalah. Barang siapa memalingkan salah satu dari ibadah tersebut kepada selain Allah, maka dia telah musyrik. Ijma ulama, dia telah musyrik. Walau qala la ilaha illallah, walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, wa shalla dia salat, wa shama dia saum, wa za'ama annahu muslim, dan walaupun dia mengaku muslim. Bahkan Rasulullah sendiri, bukan Rasul, para nabi, para rasul seluruhnya, mereka muslim bukan? Muslim. Mereka salat? Salat. Diancam oleh Allah dalam surat Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Sungguh telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan kepada orang-orang sebelum kamu, para rasul sebelumnya, seandainya kamu, lihat, kamu berbuat syirik, tentu hapus amalan kamu dan kamu tergolong orang yang rugi. Padahal itu nabi, nabi tidak mungkin melakukan syirik, tapi peringatan kepada umatnya. Jadi maksudnya keberadaan sholat, zakat, saum, haji, kalau disertai dengan pembatal keislaman, itu semua gugur. Sebagaimana orang, mereka sudah saya sebutkan, orang masuk ke dalam Islam dengan banyak apa? Syarat. Tapi keluar dari Islam dengan satu hal saja. Orang masuk Islam dengan apa? Kufur kepada tagut, meninggalkan kemusyrikan, tidak tawali kepada kaum musyrikin, ibadah kepada Allah, tidak menjadi muslim, ditambah sholat, kemudian tapi bisa menjadi kafir dengan sebab apa? Dia menghina Allah walaupun dia sholat. Sebagaimana sholat tidak sah kecuali dengan memenuhi rukun, syarat rukunnya harus terpenuhi, syaratnya harus terpenuhi, baru sah sholatnya. Tapi sholat bisa batal dengan sekedar kentut saja. Berarti apa? Orang itu lebih dekat kepada kekafiran daripada kepada keimanan. Jadi hadis itu kaitannya dengan mengkafirkan orang muslim dengan hawa nafsu, bukan pelaku kemusyrikan. Karena pelaku musyrik itu bukan orang muslim. Bukan orang muslim walaupun mengaku muslim. Karena apa? Kata Ibnu Qayyim dalam Tariqul Hijrataini, al-islamu huwa tauhidullah wa ibadatuhu wahdahu la syarikalah wal imanu billahi wa bi rasulihi wa tiba'uhu fi maja'abihi fama lam ya'ti bihil abdu falaysa bi muslim wa illam yakun kafiran mu'anidan fahuwa kafirun jahil. Islam itu, yang disebut Islam adalah mentauhidkan Allah. Ibadah hanya kepada Allah, tidak ada sekutu baginya. Iman kepada Allah dan Rasulnya, mengikuti apa yang dibawanya. Bila seorang tidak membawa hal ini, falaysa bi muslim, bukan orang muslim. Kalau dia bukan orang kafir mu'anid, berarti orang kafir jahil. Faghayatu hadhihi tabaqah annahum kuffarun juhalun ghairu mu'anidin wa adamu inadihim la yukhrijuhum an kaunihim kufara. Status orang semacam ini adalah orang-orang kafir yang bodoh. Tapi kebodohan mereka itu tidak mengeluarkannya dari statusnya sebagai orang-orang yang kafir. Jadi seperti itu. Terus juga tambahan, tidak setiap orang yang mengkafirkan orang muslim yang tidak melakukan pembatal keislaman, dia apa? Dikafirkan. Karena hadis itu hadis wa'id, ancaman. Tidak boleh orang mengkafirkan orang yang mengkafirkan orang muslim karena hawa nafsu. Makanya khawarij, apa khawarij kafir ya? Khawarij kafir ya? Apa? Khawarij tidak. Ali mengatakan kepada orang-orang khawarij, jarak antara kita adalah kalian tidak menumpahkan darah. Maksudnya Ali tidak akan memerangi mereka kalau mereka tidak menumpahkan darah. Ali tidak memerangi khawarij sampai mereka menumpahkan darah. Ali tidak mungkin membiarkan orang-orang murtad. Khawarij padahal mengkafirkan apa? Ali. Jadi yang jelas, masa mengkafirkan pelaku syirik, apa mengkafirkan pelaku syirik, pelaku syirik dikafirkan, maksudnya orang kayak orang-orang ad'iyah us-salafiyah, para pengaku salafi, mereka waro, mereka sangat mereka sangat waro dari mengkafirkan para togut, tapi tidak waro dari mengkafirkan orang-orang yang bertauhid, yang memusuhi para togut. Justru mereka lah orang khawarij. Kenapa? Ciri khawarij kan dalam hadis, mereka memerangi ahlul Islam dan membiarkan para penyembah berhala. Togut apa terbebas dari lisan mereka. Mereka tidak pernah menyerang, menjelaskan kekafiran para togut. Pernah tidak? Berarti selamat para penyembah berhala. Tapi orang-orang yang berjihad dianggap khawarij, kilabun nar, membunuh mereka dapat pahala yang besar. Orang yang bertauhid diserang, penyembah berhala dibiarkan. Berarti yang khawarij siapa? Ya mereka. Jadi sebenarnya seperti itu. Iya. Cukup. Iya. Kita saya cukupkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman dan memberikan keteguhan di dalam pemahaman ini, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan apa yang kita pahami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati kita di dunia dan di akhirat. Subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.